sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih menutup pintu hatimu. Izinkan aku membuktikan inilah kesungguhan rasa. Izinkan aku menyayangimu, sayang. Dengarkanlah isi hatiku, cintaku.